السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah tidak pernah hentikan dari diri dan kehidupan kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat aman, nikmat bisa hidup dengan baik, dengan bebas bisa menentukan pilihan, sehingga kita bisa punya peluang dan punya kebebasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taqarrub kepada Rabbul Alamin. Itu adalah nikmat-nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Tsumma latas'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya tentang, atau lalu kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Oleh karena itu, PR kita sekali lagi bersyukurlah kepada Rabbul Alamin, bersyukurlah kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, bersyukurlah kepada Al-Muhsin Al-Mannan. Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua kepada kita. Sebagaimana jaga terus syahadatin kita, murnikan terus tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan teruslah berittiba mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan selalu basahi lisan kita dengan bersalawat kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, kembali ke bab hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Dan kita bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam hadith Abu Hurairah yang dikeluarkan Bukhari Muslim. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyampaikan, وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyhi falam ta'tih." Jika seseorang mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya tidak datang, istrinya menolaknya, fabata ghadman 'alaiha, lalu suaminya murka, suaminya marah, suaminya kecewa, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Dan dalam riwayat ketiga nanti, hatta yardha anha, sampai suaminya ridho kembali kepada dia. Oleh karena Allah mengatakan, kalau sampai pagi dan suami tetap tidak ridho, maka laknat akan terus berlangsung. Nanti kita akan tekankan masalah ini biiznillah. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah jelaskan bagaimana tingginya bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau pakai bahasa kiasan. Beliau pakai bahasa yang sangat elegan. Beliau menggunakan ilmu bahasa balaghah yang sangat tinggi. Dan itulah kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah level yang ditampilkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini. Idza da'ar rajul imra'atahu ila firasyhi, apabila seseorang mengajak istrinya ke tempat tidur. Kita sudah katakan bahwa ini adalah tentang hubungan intim suami istri. Lalu para ulama menjelaskan atau menggarisbawahi kata idza da'a. Da'a, da'a yad'u, artinya mengajak atau mengundang. Mengundang, da'a. Dan da'a kita tahu adalah kata kerja ajakan atau undangan yang penuh dengan nilai-nilai memuliakan dan menghormati, meninggikan. Makanya ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, kata untuk atau kata yang kita gunakan apa? Da'a yad'u, doa gitu. Doa itu dari da'a yad'u. Makanya doa itu harus punya adab, harus puji Allah dulu, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan kerendahan diri kita dan agungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang da'a yad'u ini hadirin adalah kata kerja, kata para ulama, yang memiliki nilai memuliakan, meninggikan. Oleh karena itu pesan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sosok yang ilmu bahasa Arabnya nomor satu, bahasanya paling tinggi, dan yang enggak ngasal kalau bicara dan memilih kata serta diksi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Oleh karena itu kata sebagian ulama, ketika Nabi SAW memilih kata da'a dalam konteks ini, ini adalah pesan bagaimana suami itu memuliakan istri, menghormati istri, khususnya dalam konteks ini. Sehingga kata para ulama, aktivitas ini itu harus jauh dari unsur paksaan. Itulah. Ba'idan 'anil ikrahi wal ijbar, kata sebagian para ulama. Nabi SAW secara tersirat meminta kita untuk menjauhkan kesan memaksa dan memaksa dan menekan gitu. Jadi istri itu bukan dipaksa, bukan ditekan, bukan diintimidasi, untuk melakukan aktivitas ini. Tapi diajak, diundang, nah itu hadirin. Tapi diundang, da'a gitu lah. Kalau dipaksa Nabi SAW bisa mengatakan idza ajbara ajbaro ar-rajulu mar'atah gitu. Ajbar. Idza akraha ar-rajulu, nah itu. Itu jika seorang suami maksa istrinya. Tapi ini idza da'a ar-rajulu mar'atah. Gitu. Jadi jika suami mengundang istrinya, jika suami mengajak dengan baik, nah itu dengan baik, dengan memuliakan, kenapa demikian? Karena kata para ulama, hubungan suami istri, apalagi sampai tahap yang intim, itu tidak akan efektif, tidak akan mendapatkan berkah yang maksimal kecuali didasari oleh rasa suka, cinta, rela, tidak terpaksa, saling menyayangi, dan saling mengasihi. Nah, itu. Maka agar itu atau rasa itu ada, maka hendaknya diajak dengan memuliakan dan menghormati. Nah, itu. Mengajak dengan memuliakan dan menghormati. Kalau dipaksa orang nggak nyaman gitu aja. Kalau dipaksa orang nggak tenang. Dan kalau terpaksa, maka tujuan besar itu tidak akan tercapai. Nanti paling yang terjadi pelampiasan syahwat dari salah satu pihak saja. Namun tujuan besarnya yaitu sakinah, mawaddah, warahmah, pahala, keberkahan, ketenangan, dan terjaga dari hal yang haram. Itu bisa jadi tidak tercapai. Bisa jadi tidak tercapai. Itu yang perlu kita camkan. Jadi ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama hadirin. Gak boleh dipaksa. Makanya nanti kan ada kata-kata fa di sana. Falam ta'ti. Coba kita lihat lagi. Jadi apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu fa, istrinya tidak merespon, istrinya menolak. Nah, hadirin Allah muliakan, dalam bahasa Arab fa itu artinya apa? Ditartibkan. Untuk menunjukkan kejadian berikutnya di waktu yang jedanya lama atau jedanya cepat. Kalau agak lama kita pakai thumma. Tapi kalau jedanya cepat kita pakai fa. Jadi hadirin Allah muliakan, makanya dari sisi lain, ketika suami sudah berusaha memuliakan istri, berusaha menghormati istri, berusaha bersikap baik dan lemah lembut kepada istri, maka istri harus segera merespon, gitu. Harus segera merespon. Kalau istri itu menolak, kena dia laknat malaikat. Nah, hadirin, rumah tangga itu kan saling tolong-menolong di atas kebaikannya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Sehingga nanti ada fa di situ. Kalau diajak lalu istri menolak, lalu suami marah dan fa semuanya fa fa fa. Coba kita lihat redaksinya hadirin. Pakai fa fa fa. Jadi jedanya tuh cepat gitu loh. Diajak menolak, marah, fa fa fa. Jadi enggak oke, saya akan pikirkan. Tunggu 3 jam, saya putuskan, saya marah sama kamu. Enggak bisa, bukan begitu gitu. Diajak, nolak, langsung marah. Jadi hadirin Allah muliakan, agar istri terhindar dari laknat, dia harus fast respon gitu loh, cepat merespon. Dan itu gak mudah. Itu gak mudah. Apalagi kalau istri lagi capek, lagi letih, lagi banyak pikiran, atau menjelang haid, belum haid, masih bisa, tapi udah mulai PMS, katanya, itu gak mudah. Maka ketika suami mengajak atau mengundang, bahkan pakai da'a mengundang ke arah itu dengan baik, dengan lemah lembut dan seterusnya, itu sangat memudahkan istri untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak dilaknat oleh malaikat. Itu poinnya. Dan sebaliknya, kalau suami kasar, suami maksa, bahkan istri hanya dianggap sebagai, mohon maaf, alat pemuas saja, dan itu terjadi di banyak pihak, dan itu gak benar, maka itu akan bisa jadi meninggalkan trauma. Istri gak nyaman. Kalaupun dia bisa jalankan perintah Allah dan Rasulnya di saat itu, atau di hari itu, atau di malam itu, belum tentu dia bisa di kemudian hari. Sedangkan kalau dia tidak cepat dalam respon, dia bisa kena laknat. Dia bisa kena laknat. Dan kalau kena laknat, dosa besar. Dan hidup bisa gak berkah. Maka disinilah harus saling support satu dengan yang lain. Dan kalau kita bicara lebih dalam bahwa aktivitas ini sangat personal. Dan banyak yang lupa bahwa ini bukan sebatas tentang masalah fisik. Dan seringkali sangat dipengaruhi oleh sikap. Ada banyak laki-laki atau wanita, ada banyak suami atau istri, ia punya pasangan secara fisik diinginkan oleh mayoritas orang gitu, secara fisik. Itu kalau laki-laki ditanya, istrinya cantik apa enggak? Jumhur mengatakan cantik. Jumhur gitu bayangkan. Alaikum biqaulil jumhur gitu dalam fikih. Kalian harus ikuti ucapan jumhur gitu lah. Artinya direkomendasi bukan dalil. Jumhur itu mayoritas. Atau kalau enggak mayoritas, ijma sudah. Walaupun mayoritas ijma sukuti gitu lah. Nggak usah terlalu kita bahas istilah-istilah ini. Tapi intinya konsensus laki-laki bilang istrinya cantik. Tapi dia nggak pernah sentuh istrinya. Nggak pernah disentuh. Atau sudah bertahun-tahun nggak sentuh istri. Ada banyak hadir. Nggak pernah disentuh. Dan yang lebih ironi lagi, dan ini ironi kehidupan dunia, ya selingkuh dengan wanita yang kecantikannya jauh di bawah istrinya. Dan ribet banget cara selingkuhnya. Kucing-kucingan lah, segala macam, bla bla bla. Ini ada halal depan mata. Gak perlu ribet-ribet. Gak perlu set skenario ngaku dinas lah padahal staycation, ngaku meeting lah ternyata check in, ngaku inilah padahal ngaku berangkatnya sama rombongan ternyata berdua-dua aja, gak perlu ribet-ribet dan depan mata halal, gak disentuh sama suaminya. Sebaliknya, ada istri yang ketika yang punya suami, kalau ditanya suaminya itu impian para wanita secara fisik, tapi dia gak tertarik sama sekali. Bukan karena dia gak suka laki-laki dan bukan karena dia gak tertarik fisik laki-laki, tapi suaminya kasar sama dia, merendahkan. Apalagi kalau ke arah hubungan suami istri, kayaknya dia nggak ada harganya dalam aktivitas tersebut. Akhirnya dia merasa dilecehkan. Dan ada salah apa? Ada istri-istri yang merasa begitu loh hadirin. Padahal sama suaminya sendiri, sama suaminya sendiri. Saya merasa direndahkan. Itu pertanyaan jawabannya. Karena saya gak bisa. Gitu. Jadi, menghindar segala macam. Ini bukan tentang masalah fisik. Hadir. Makanya kan bahasa bahasa yang Allah gunakan dalam Al-Quran kan sangat dalam dalam masalah ini. Pakai kata kerja afdol gitu loh. Dan lain-lain. Jadi pentingnya memuliakan, pentingnya meninggikan, dan pentingnya menghormati. Dan lihat bagaimana Nabi SAW mengerti sisi ini, jamaah. Ya bagaimana gak ngerti, beliau adalah Rasulullah SAW. Beliau Dan mengerti ini bukan tentang aktivitas fisik. Ini tentang jiwa. Ini seringkali tentang pautan hati. Tentang pautan hati. Makanya para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan beberapa riwayat dari ulama dan ahli hikmah dan lain-lain ketika mereka ditanya tentang cinta. Cinta itu menurut Anda apa sih? Lalu ada yang mengatakan cinta itu kita ketemu pasangan kita, lalu kita langsung mohon maaf eksekusi, lalu terpuaskan. Itu menurut saya cinta. Kata sebagian para ulama adalah itu bukan cinta, itu talabul walad, itu mencari keturunan. Adapun cinta itu butuh bukan butuh pelukan, ciuman, belayan dan seterusnya. Itu baru cinta. Bahkan sebagian mengatakan itu jauh lebih penting di beberapa apa di banyak kondisi dibanding aktivitas inti tersebut. Aktivitas itu. Ada ketika wanita itu dipeluk, dibelai, dicium, kecup dan seterusnya, itu seringkali lebih lebih menenangkan dan lebih menghilangkan dahaganya. Yang intinya adalah bahwa harus ada sisi memuliakan. Oleh karena itu Nabi SAW menggunakan kata da'a. Itu hal yang perlu dijawab. Begitu ini, makanya begitu nasihat ini atau arahan ini dilaksanakan lalu tidak direspon oleh istri, maka memang istri pantas dilaknat oleh malaikat. Itu poinnya. Pantas dilaknat oleh malaikat. Anda sudah punya suami yang baik, memuliakan Anda, meninggikan secara sikap, menghormati, nggak kasar, nggak maksa, lalu Anda tolak, maka dilaknat malaikat sampai suaminya ridho. Itu yang disampaikan. Karena hadirin Allah muliakan, kalau kita bicara dari sisi istri, susah cari suami seperti itu. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan demikian, artinya sehingga terjadi keselarasan gitu loh. Suami menjalankan kotaknya, istri menjalankan kotaknya. Hadirin Allah muliakan, kita kembali lagi ke redaksi. Falam ta'ti faghadiba fabata ghadbana. Istrinya tidak merespon, maka suami malam itu menghabiskan waktunya dengan marah terhadap istri, maka Allah atau maka malaikat melaknat. Timbul pertanyaan, kalau suaminya tidak marah bagaimana? Hadirin Allah muliakan, kata para ulama, kalau suaminya tidak marah karena ada alasan syar'i, ada kendala syar'i, mungkin sakit istrinya, lagi gak enak badan, lagi pusing, dan suami tahu itu, oke, gak apa-apa. Maka kata sebagian para ulama, insya Allah istrinya tidak dilaknat. Tidak dilaknat. Atau sebagian orang juga mengatakan kalau suaminya marah tapi istrinya benar-benar alasan syar'i gak kuat dan seterusnya, maka insya Allah alasan syar'i itu menjadi udzur bagi istri. Tapi kalau suami marah dan tidak ada alasan syar'i, maka itulah wanita yang atau istri yang dilaknat. Sampai suaminya ridho kembali. Hadirin Allah muliakan. Pembahasan berikutnya secara singkat, apa itu laknat? Apa yang dimaksud malaikat melaknat? Maksudnya adalah, atau kita bicara laknat itu, laknat adalah at-tardu wal ib'adu an rahmatillah. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu laknat. Jadi kalau kita dengar kata laknat, artinya dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Cuman gitu aja Ustaz. Loh, itu bukan cuman gitu aja. Kalau orang gak disayang, gak dirahmati oleh Allah, hidupnya hancur hadirin. Gimana gak disayang sama Allah? Oh, anak merasa gak disayang sama orang tuanya bisa bunuh diri. Hidupnya hancur, itu baru gak disayang sama manusia. Kalau gak disayang sama yang punya alam semesta ini, gimana jadinya kehidupannya? Jadi bahaya, makanya istri yang menolak bahaya hadirin. Tapi kan cuma sampai pagi, kita gak tahu malam itu kejadian apa jemaah. Itu kalau suaminya ridho di pagi, kalau suaminya tetap marah. Apalagi kalau seorang wanita punya suami yang baperan, yang kalau marah itu berhari-hari, tambah repot. Karena kan hatta yardho. Jadi itu yang perlu kita jamkan. Oleh karena itu, jangan pernah menolak ini. Selama kita mampu, kecuali kalau kita gak mampu, ada alasan syar'i, sampaikan baik-baik. Perbuatan yang difonis mendapatkan laknat itu artinya dosa besar hadirin, bukan dosa kecil. Itu salah satu kaidah. Kalau kita baca dalil, perbuatan ini mengundang laknat atau dilaknat, maka itu artinya dosa itu dosa besar. Itu dijelaskan sebagian para ulama. Jadi dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah semalam aja, aduh bahaya nih. Apalagi kita nggak tahu ajal. Kalau ajal tuh isi malam itu gimana? Berarti dia wafat dalam kondisi jauh dari rahmat Allah. Gimana bisa husnul khatimah? Makanya kan Nabi SAW memerintahkan istri kalau sampai membuat suami marah itu, selesaikan saat itu juga. Selesaikan secepat mungkin. Maka istri mengatakan, mata ini tidak akan terpejam sampai engkau ridho. Karena memang bahaya. Itu bukan hiperbola, itu serius itu hadirin. Sebagaimana suami tidak boleh mengambil kesempatan hanya untuk mengikuti egonya saja. Karena dia akan dihisab juga oleh Allah. Dan zalim sama istri, fatal akibatnya. Jadi dua pihak harus berjalan sesuai dengan koridor. Hadirin Allah muliakan. Makanya para ulama mengatakan fa'idha radhiya zawju najatil mar'atu, kalau suami sudah ridho, selamatlah sang istri. Gitu bahasanya. Kalau suami sudah ridho, selamatlah sang istri. Makanya ridho suami itu hal yang sangat mahal setelah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin Allah muliakan. Poin terakhir. Pertanyaan yang sering kali ditanyakan. Mengapa menolak ajakan suami dosanya sampai separah ini, Ustaz? Sampai dilaknat dan dosa besar. Ini kan hal yang mungkin biasa terjadi di sebagian pasangan. Tapi kenapa Nabi SAW benar-benar menekankan masalah ini? Sampai ancamannya berat. Bahkan dalam riwayat ketiga nanti, ila kana alladhi fis sama'i sakhitun 'alaiha. Kalau dia nolak, maka yang ada di atas langit akan murka dengan dia. Di atas langit. Artinya Allah akan murka sama dia. Jadi bukan malaikat yang melaknat saja. Allah murka sama dia. Apa hikmahnya? Apa alasannya? Dan ini harus kita ketahui bersama-sama. Khususnya dari sisi istri atau wanita, karena banyak wanita gak tahu dan meremehkan. Alasannya insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya bismillah ta'ala. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas alasan tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah menjadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.